Mitra Bisnis, saat ini publik bisa menantikan seperti apa keputusan Mahkamah Konstitusi atas berbagai gugatan aturan perundangan tentang pengelolaan minyak milik bangsa Indonesia yang menjadi hajat hidup seluruh rakyat seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Meski demikian, jika kita kilas balik, Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Jimli Asidiki pernah menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Migas melanggar konstitusi. Namun pada implementasinya, putusan itu bisa disiasati oleh aturan hukum yang lebih rendah dari Undang-Undang. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, apa pendapat Bapak melihat fenomena putusan MK bisa disiasati dengan aturan yang lebih rendah dari Undang-Undang? Iya, keputusan peraturan pemerintah, edaran dirjen, tetapi lalu dituangkan dalam perubahan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah nomor 72 atau 36, bolak-balik pasalnya. Jadi tidak bisa berpikir yang intelijen yang sangat sederhana saja tidak bisa atau tidak mau. Baik Pak Quick, untuk menyegarkan memori publik, bisa Bapak ulas seperti apa peraturan itu? Begini, ada peraturan pemerintah yang dirubah artikelnya, tapi dirubahnya begini. Jadi harga BBM kecuali gas untuk rumah tangga kecil diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha. Jadi kata-kata dari pasal yang ditentang oleh MK itu diulangi lagi, yang dikecualikan hanya gas untuk rumah tangga kecil itu. Lah ya lucu. Kecuali disikapi dengan undang-undang yang pangkatnya lebih rendah, tetapi sikapnya itu membenarkan, mengulangi lagi isinya pasal yang sudah ditentang. Nah, dengan demikian tidak ada yang berteriak. Lalu kemudian kebetulan di DPR kan ada panitia angket BBM. Saya diundang, saya jelaskan. Juga tidak ada wujudnya dan saya bahkan tidak tahu panitia angketnya itu masih ada atau sudah bubar. Ironis ya Pak Quick, masalah seperti itu bisa terjadi dalam pengelolaan negara kita. Jadi pengelolaan negara ini ya didasarkan atas logika, atas kayak main-main gitu, bicara sebentar, padahal yang dibicarakan urusan besar, tapi terus bicara sekali, terus nggak bicara lagi gitu. Parah kepemimpinan bangsa ini parah. Saya tidak mengkritik satu orang, Pak SBY saja, tidak, semuanya sudah parah. Ini kok bisa jadi bodoh semua gini, kenapa ya? Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.